بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki potongan dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat, nasihat yang sangat menyentuh hati-hati mereka sehingga menyebabkan bergetarnya hati-hati mereka dan berlinangnya air mata mereka. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah merupakan nasihat seseorang yang hendak mengucapkan kalimat perpisahan. Sehingga mereka meminta wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang berharga kepada para sahabat. Dan tentunya ini merupakan wasiat untuk seluruh umat. Wasiat yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Wasiat yang apabila difahami oleh seorang muslim, lalu dia mempraktekannya dalam kehidupannya, maka dia akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Dia akan merasakan apa yang selama ini dia minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan nasihat-nasihatnya. Beliau bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Ini wasiat dari beliau. Wasiat yang pertama. Dan ini merupakan wasiatnya para nabi kepada umatnya. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Sebab bertakwa kepada Allah adalah merupakan inti dari segala perkara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala problem yang dia hadapi. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari Allah dari arah yang dia sendiri tidak menyangkanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan bertakwa kepada Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pada diri seorang muslim pembeda antara yang hak dan yang batil, sehingga dengannya dia terbimbing dan dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, dengan bertakwa kepada Allah tabarak wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tattaqullah yaj'alakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan furqan, pembeda, yang dengannya kalian membedakan antara yang hak dan yang batil. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya, memberikan kemudahan terhadap segala problem yang dihadapi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Apabila kalian menolong agama Allah dengan bertakwa kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pertolongan kepada kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan perintah taqwa, baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus ataukah kepada kaum muslimin atau yang lebih umum kepada seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah. Dan yang dimaksud perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya untuk bertakwa bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tergolong di antara orang-orang yang bertakwa sampai diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa. Namun yang dimaksud ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah, yakni jagalah ketakwaanmu. Istamirra 'ala taqwa, terus meneruslah engkau berada di atas ketakwaan tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin di dalam banyak ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan kalian menjadi seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah kepada kaum muslimin agar mereka bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ini dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala ini, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ayyu ta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Allah itu ditaati, dan tidak dimaksiati. Allah itu senantiasa disebut-sebut namanya. Senantiasa diingat dalam hati seorang muslim dan jangan Allah itu dilupakan. Dan Allah itu senantiasa disyukuri nikmatnya dan jangan dikufuri. Jangan diingkari. Ini takwa Allah. Bertakwa kepada Allah tabaraka ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka bertakwa kepada Allah. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum ta'allakum tattaqun. Ini merupakan ayat pertama yang di dalamnya terdapat perintah. Wahai sekalian manusia. Maaf, di dalam ayat yang pertama, maksudnya dalam suratul Baqarah, perintah beribadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Adapun perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Nisa. Pada ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Maka perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Karena itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang muslim, seorang manusia, hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah subhanahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, was-sam'i wat-tha'ah. Wasiat yang kedua, aku wasiatkan kalian agar senantiasa mendengar dan ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Taat kepada pemerintah. Taat kepada penguasa yang sah. Walaupun yang berkuasa, yang memerintah kalian itu adalah seorang budak. Perintah untuk mendengar dan ta'ah. Mendengar yang mengarah kepada ketaatan seorang muslim kepada penguasanya. Maka ini merupakan perkara yang mendatangkan kebaikan bagi manusia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dunianya mereka. Setelah Allah Subhanahu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah yang mendatangkan kebahagiaan khususnya di akhirat. Maka yang kedua ini adalah merupakan sesuatu yang membahagiakan mereka di dunia. Agar tercipta keamanan. Agar tercipta keteraturan di kalangan masyarakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka senantiasa mendengar dan ta'ah kepada pemerintah yang muslim. Bahkan kata beliau, walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak, hendaklah kalian ta'ah. Dan ini merupakan prinsip di dalam Islam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka senantiasa memelihara ketaatan mereka kepada penguasa mereka. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, selama mereka tidak memerintahkan kepada kejahatan dan menyelisihi syariat Allah tabaraka ta'ala, maka kewajiban kaum muslimin adalah ta'ah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan ta'ah kepada pemimpin mereka selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan, maka hendaklah dia ta'ah baik dalam perkara-perkara yang dia senang ataukah dalam perkara-perkara yang dia benci. Apabila dia diperintah untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak ada ketaatan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil yusri wal usri wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa alla nunazi' al-amr ahla illa an taraw kufran bawahan 'indakum fihi min Allah burhan. Kata Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaiat kami untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah muslim, baik dalam perkara mudah maupun dalam perkara sulit, baik di saat kita semangat maupun di saat kita melakukannya dengan terpaksa, bahkan di saat pemerintah tersebut telah berbuat zalim kepada kita. Mereka merampas hak-hak kita. Mereka mengambil harta-harta kaum muslimin. Maka kita tidak diperbolehkan melepaskan baiat kepadanya, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang meyakinkan, yang kalian memiliki hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tentang itu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka senantiasa ta'ah kepada pemerintahnya, kepada penguasanya. Apakah pemerintah tersebut termasuk di antara pemerintahan yang saleh ataukah yang zalim, yang merampas hak-hak rakyat? Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharah wa umuran tunkirunaha. Sesungguhnya akan muncul nanti zaman-zaman di mana kalian akan melihat atharah. Yang dimaksud atharah adalah penguasa yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Mereka merampas hak-hak rakyat. Mereka melakukan tindakan-tindakan kezaliman, korupsi dan yang lain sebagainya. Kalian akan melihat kondisi seperti itu. Dan subhanallah, kita menyaksikan pada zaman-zaman kita sekarang ini yang penuh dengan fitnah, pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan kezaliman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Lalu kemudian para sahabat mendengarkan itu, maka mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, apakah kami harus memeranginya? Kenapa kami tidak memeranginya? Kenapa kami tidak memberontak saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ma sallau." Jangan kalian melakukan itu selama mereka senantiasa mengerjakan salat. Di dalam ayat yang lain para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kalian perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasbiru." Bersabarlah kalian. "Addul haqqa alladhi 'alaikum wasalullaha haqqakum." Hendaklah kalian menunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap pemerintah kalian, kalian kerjakan. Adapun apa-apa yang mereka ambil dari hak-hak kalian yang semestinya kalian mendapatkannya, lalu mereka merampasnya, kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada umat ini agar mereka memberontak kepada penguasanya. Ataukah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hilangnya stabilitas keamanan. Hilangnya keteraturan. Dengan demonstrasi yang mendatangkan kerusakan. Yang menyebabkan kaum muslimin terganggu aktivitas mereka. Maka yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah bukanlah dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya agar mereka senantiasa bersabar. Memberi nasihat dengan cara yang baik, dengan hikmah agar kemudian tercipta keamanan. Sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam banyak tempat dari ucapan beliau dalam Majmu'ul Fatawa dan yang lainnya, beliau menukilkan pendapatnya al-uqala, pendapatnya orang-orang bijak. Beliau mengatakan bahwa orang-orang bijak mereka mengatakan 60 tahun bersama sultan yang zalim, bersama penguasa yang zalim itu jauh lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Satu hari tanpa penguasa yang tercipta adalah keburukan dan kejahatan. Masing-masing seseorang akan berusaha menjatuhkan yang lain. Yang kuat pasti akan menindas yang lemah karena tidak ada keteraturan. Kita tidak akan bisa hidup seperti apa yang kita rasakan sekarang ini tanpa penguasa. Oleh karena itu, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala beliau mengatakan, "La yazalun nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultan wal ulama." Manusia ini senantiasa mereka berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan dua jenis manusia. Yang pertama sultan, penguasanya. Yang kedua adalah memuliakan para ulama. فَإِنْ أَظَّمُ هَذَيْنَ أَصْلَحَ اللَّهُ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَإِنْ إِسْتَخَفُّوا بِهَذَيْنَ أَفْسَدَ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ. Apabila mereka memuliakan kedua jenis manusia ini, memuliakan sultan, memuliakan penguasa, taat kepadanya selama bukan dalam perkara kemaksiatan, akan menciptakan keamanan. Mengagungkan para ulama, mengangkat kedudukan mereka, menempatkan mereka pada posisinya, bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya, maka ini akan mendatangkan kebahagiaan di akhirah. Maka manusia akan menjadi baik selama mereka memuliakan dua jenis manusia ini. Namun pada saat mereka telah menelantarkan keduanya, mereka merendahkan keduanya, maka mereka telah merusak dunia mereka. Demikian pula akhirat mereka. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, tidak diketahui dalam sejarah ada satu kelompok yang mereka berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, melainkan kerusakan yang disebabkan karena pemberontakan tersebut lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah itu. Kerusakan yang disebabkan adanya pemberontakan itu lebih besar akibatnya dibandingkan kezaliman yang terjadi dari penguasa tersebut. Dan itu subhanallah, memang demikian keadaannya dalam sejarah. Barang siapa yang mempelajari sejarah yang ada semenjak dari zaman tabi'in, pertikaian yang terjadi antara sebagian penduduk Madinah kepada penguasanya dalam kejadian Al-Harrah, menimbulkan fitnah yang sangat besar sekali, fitnah yang dahsyat. Demikian pula kejadian-kejadian yang berikutnya mendatangkan fitnah yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar hendaklah mereka memperhatikan prinsip ini. Mereka dari kalangan Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, yang gemar mengkafirkan kaum muslimin dengan alasan bahwa pemerintah dan penguasa itu kafir, lalu kemudian mereka menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Maka mereka pun membuat gerakan-gerakan yang akhirnya menyebabkan terjadinya kekacauan di kalangan masyarakat kaum muslimin dan jatuhnya mereka orang-orang yang terbunuh juga dari kalangan kaum muslimin. Ditumpahkannya darah-darah mereka disebabkan karena perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang memerintah kalian itu adalah abd, hamba sahaya. Kok bisa? Walaupun yang memerintah itu adalah hamba sahaya, bukankah budak itu tidak sah? Dalam artian tidak memenuhi kriteria untuk memegang tampuk khilafah, tampuk kepemimpinan. Lalu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin walaupun yang memerintah itu adalah hamba sahaya? Maka di sini ada beberapa jawaban, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawaban yang pertama, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis-hadis yang sahih, dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya, beliau mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam itu, pemimpin-pemimpin itu, penguasa itu adalah disyaratkan harus dari Quraisy. Dari keturunan Quraisy. Nah, dari keturunan Quraisy. Namun di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar ta'ah walaupun yang memimpin mereka itu adalah hamba sahaya. Ya. Mimbab al-mubalaghah, untuk lebih menekankan kepada mereka perintah untuk ta'at. Ini sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan walau kamafhasi qatatin, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung. Ada enggak orang bangun masjid sebesar sangkar burung? Ya. Yakni sekecil apapun itu maksudnya. Barang siapa yang membangun masjid yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Walaupun sebesar sangkar burung, bukan berarti ada masjid yang besarnya seperti sangkar burung. Nah, demikian pula di dalam hadis ini, walaupun yang memerintah kalian itu adalah abdun, seorang budak. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pada saat terjadinya ghalabah, ghalabah. Kapan penguasa itu dianggap sah bahwa dialah yang berkuasa? Dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama dengan ikhtiar. Adanya pilihan dari ahlul halli wal aqdi, orang-orang terpilih, orang-orang bijak dari kalangan para ulama dan hukama, mereka berkumpul bermusyawarah untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Nah, jadi mereka berkumpul dengan pilihan mereka, bukan dengan cara kekuatan. Lalu kemudian ditunjuklah. Nah, kalau melalui pilihan, maka tentu mereka berusaha memilih yang terbaik. Dia orang Quraisy. Kemudian dia seorang laki-laki. Kemudian dia seorang yang diketahui punya wawasan untuk memanage pemerintahan dan yang semisalnya. Ya. Maka setelah ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi, maka dia sah menjadi penguasa. Yang kedua dengan cara ghalabah, al-qahr, dengan cara kekuatan. Ya, mungkin ada sekelompok, lalu kemudian mereka melakukan pemberontakan dan mereka dalam jumlah besar berhasil meruntuhkan kekuasaan sebelumnya. Dan mereka pun menduduki tampuk kekuasaan. Lalu mereka pun mengangkat pemimpin mereka itu dari kalangan budak. Atau yang dahulunya budak kemudian diangkat jadi pemimpin. Dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia itu hitam, ka'anna ra'sahu zabiba, seakan-akan kepalanya itu kismis, saking hitamnya dia. Nah, kalian tetap harus taat kepada penguasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat terjadinya al-ghalabah, al-qahr, mereka punya kekuatan sehingga mereka menguasai dan mereka mampu mengatur masyarakat, maka mereka itulah yang menjadi penguasa. Siapa yang diangkat oleh mereka itulah yang menjadi amir, imam, yang menjadi pemimpin, penguasa yang harus ditaati. Walaupun dia seorang budak. Walaupun misalnya mereka mengangkat seorang wanita, walaupun asal hukumnya seorang wanita tidak memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai pemimpin negara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ketika berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di sebuah negeri mereka mengangkat pimpinan mereka dari kalangan wanita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum di saat mereka menyerahkan urusan kepemimpinan pada seorang wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan dua perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang diberikan umur yang panjang sehingga dia masih hidup di zaman-zaman yang akan datang, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, melihat perselisihan yang banyak di kalangan umat ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya perselisihan di kalangan umat. Dan ini adalah merupakan sunnatullah. Sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, perselisihan itu mesti terjadi. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Walaupun kalian menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Akan tetapi Allah yang menyatukan hati-hati kaum muslimin itu. Allah yang menyatukan hati-hati umat. Allah yang menyatukan hati-hati manusia itu. yang menyatukan, yang menyebabkan terpisahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa di kalangan umat ini akan terjadi perselisihan, akan terjadi perpecahan. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Kalau Allah menghendaki, mereka tidak akan saling bunuh-membunuh. Tapi itulah yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu sebagai ketetapannya bahwa di kalangan umat ini akan terjadi perselisihan. Itu pula yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melihat zaman-zaman yang akan datang diberikan umur yang lebih panjang, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Dan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui. Munculnya Khawarij, lalu kemudian mereka memberontak pada Ali radhiyallahu taala anhu dan mengkafirkan para sahabat. Munculnya Abdullah bin Sabah yang menyebarkan aqidatul Rafidah di kalangan umat. Munculnya Al-Qadariyah, mereka-mereka yang mengingkari salah satu dari rukun iman yang sangat penting, yaitu keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Awal munculnya di Basrah yang dibawa oleh Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani. Pada zaman tabi'in muncul pula Al-Mu'tazilah yang dibawa oleh seorang tokoh yang sesungguhnya dia adalah muridnya Al-Hasan Al-Basri. Namun dia meninggalkan akidahnya dan membuat akidah sendiri. Wasil bin Atha', lalu dikuatkan oleh Amr bin Ubaid. Munculnya Al-Jahmiyah, Jahm bin Safwan, yang menyebarkan akidah-akidah yang menyesatkan di kalangan umat. Sampai mengatakan tidak benar kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat Ibrahim sebagai Khalilullah. Dan mengatakan bahwa tidak benar Allah itu pernah berdialog dengan Musa, mengingkari firman-firman Allah. Wa kallamallahu Musa takliman, diingkari oleh dia. Allah tidak pernah berdialog dengan Musa alaihissalam. Yang benar Musa yang berkata, berucap. Ya, dalam artian tidak ada jawaban dari Allah. Allah tidak bisa berbicara. Ya, Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai Khalilullah. Dan pemikiran-pemikiran yang lain. Mengingkari nama-nama Allah. Allah itu bukan Al-Aziz, Al-Alim, Al-Qadir. Dan seterusnya dari nama-nama Allah yang demikian banyak dalam Al-Quran Al-Karim. Mengingkari sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya sebuah zat yang tidak punya sifat, tidak punya nama. Maka ini disebarkan di kalangan umat. Ternyata pemikiran ini diambil dari gurunya yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ternyata Ja'ad bin Dirham ini ya punya warisan ilmu dari guru-guru sebelumnya yang ternyata setelah diurut sampainya kepada ilmunya seorang tukang sihir, tokoh munafik yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Labid ibn al-A'sam. Jadi ilmunya dari sana. Nah, Ja'ad bin Dirham ini gurunya menyebarkan akidah ini. Pada waktu itu gubernurnya Khalid bin Abdul Al-Qusari, beliau seorang yang teguh di atas sunnah, mendengarkan Ja'ad bin Dirham menyebarkan akidah yang menyesatkan di kalangan umat, maka diperintahkan untuk ditangkap. Bertepatan pada hari raya kurban, maka diumumkan oleh beliau di hadapan kaum muslimin dalam khutbahnya. Setelah melaksanakan salatul Id, maka beliau mengatakan, "Dhahu dhahayakum rahimakumullah, fa innil yawma mudhahhin bil Ja'ad bin Dirham." Silahkan kalian sembelihlah kurban-kurban kalian. Ya tentunya sembelihan kurban itu jelas kan, ada unta, sapi, menyembelih dengan kambing. Kata beliau, pada hari ini aku akan menjadikan hewan kurbanku Ja'ad bin Dirham. Maka disembelih pada hari itu. Nah, tapi akidahnya terus menyebar. Ya, Ja'ad bin Dirhamnya mati, muridnya masih hidup, Jaham bin Sofwan. Dan ini lebih pandai mengatur kata-katanya, lebih pandai menyebarkan syubhatnya, disebarkan di kalangan umat. Dan terus seperti itu. Semakin bertambah hari, semakin bertambah fitnah yang menyebabkan umat ini semakin terpecah-pecah. Ya, kalau kita melihat kondisi kita di ruang lingkup Indonesia ini saja, berapa banyak itu al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang menyesatkan. Ya, belum lagi akhir-akhir ini wah bermunculan nabi-nabi baru. Dahulunya pelatih bulu tangkis jadi rasul. Dari mana ini? Tiba-tiba muncul jadi rasul, bosan jadi pelatih. Ya. Nah. Tiba-tiba muncul, ya. Memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bersyahadah di hadapannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Anda adalah Rasulullah, katanya. Nah. Ya. Setelah dinasihati, taubat dari pengakuan Rasulullah. Ini kan bukan palsunya. Nah. Jadi gelar Rasulnya sudah dicabut kembali. Nah. Seperti gelar doktor saja. Nah. Nanti akan muncul lagi yang berikutnya. Macam-macam. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang menyebabkan terjadi perpecahan di kalangan umat? Karena semakin jauhnya mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak jauhnya mereka dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan mereka, tidak akan terjadi perpecahan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Para ulama al-mufassirun seperti Ali bin Abi Thalib, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan farraqu dinahum li'annahum faraquhu. Mereka dikatakan memecah belah agama mereka karena mereka meninggalkan agamanya. Menjauhkan diri dari agama yang benar. Ya. Kalau semuanya berpegang kepada Taurat dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpegang kepada Taurat, Yahud itu akan bersatu di atas agama. Tapi di antara mereka ada yang merubah-rubahnya, ada yang meninggalkannya, ada yang membunuh para nabinya, meninggalkan untuk beramal dengan Taurat, sehingga muncullah perpecahan. Demikian pula orang-orang berpegang kepada Injil. Kalau mereka bersatu di atas Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam, tidak akan terjadi perpecahan. Tapi disebabkan karena di antara mereka ada yang mengikuti hawa nafsu, merubah kitab mereka sendiri untuk membeli dunia yang sangat sedikit. Nah, maka terjadilah yang terjadi, perpecahan. Maka demikian pula di kalangan umat ini. Kalaulah mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan terjadi perpecahan. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah. Hablullah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kalian berpecah. Maksudnya jangan kalian meninggalkan Al-Quranul Karim dan sunnahnya yang menyebabkan kalian akan berpecah dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawabannya kembali kepada Rasulullah s.a.w. Apa bimbingan Rasulullah kepada umat ini? Beliau ketika menyebutkan ini, pada zaman-zaman yang akan datang nanti, maka seorang akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Lalu apa solusinya? Inilah yang akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena waktu yang singkat, insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.